قال العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله: العمل بالمجمل. Kemarin setelah kita jelaskan apa itu mujmal, apa itu mubayyan. Ma makna al-mujmal? Imran. Istilahan. Tarihi. Sant. Coba diterjemahkan. Lain, apakah dalam hal ta'yin, apa itu ta'yin? Apa itu ta'yin ya Salman? Menentukan ya antara sekian pilihan atau bayani sifatihi. Apa itu? Menjelaskan sifat, kaifiyah, tata cara. Atau menjelaskan kadarnya. Naam. Al-amalu bil mujmal. Nah, bagaimana kita mengamalkan satu nas yang mujmal? Yajibu 'alal mukallaf. Wajib atas seorang mukallaf, ya, aqdul azmi ala al-amal bil mujmal, untuk mengikat azm, yakni maksudnya menetapkan tekad, begitu, memantapkan tekad untuk mengamalkan yang mujmal. Ya, mata hasola bayanu, kapan diketahui penjelasannya. Jadi kalau misalnya antum begitu mendengarkan firman Allah, aqimus salata wa atuz zakah. Allah memerintahkan dirikanlah salat. Pada saat antum dengarkan itu, oh ini antum harus meyakini bahwa itu adalah merupakan perintah dari Allah, berarti wajib bagi kita untuk mengerjakannya. Maka pada saat itu, tekad kita harus mantap. Ya, untuk mengamalkan yang mujmal itu, kapan kita mengetahui kaifiyahnya, tata caranya. Lalu kemudian tinggal kita terapkan. Nah, mesti pada saat adanya dan kita mengetahui ayat yang global tersebut, ya, sebelum kita mengetahui tata caranya sudah memantapkan tekad untuk mengamalkan. Faham ya? Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'ati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan pada umatnya seluruh syariatnya. Nah, usulaha wa furu'aha, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya, ya, hatta tarakal ummata ala syari'atin baydha'a naqiyatin, sehingga Rasulullah meninggalkan umat ini dalam keadaan mereka berada di atas syariat yang putih bersih, yakni tidak ada samar-samarnya. Syariat itu jelas, kesesatan itu jelas. Lailuha kana hariha, karena saking jelasnya malamnya itu seperti siang. Ya, yakni tidak gelap, malamnya itu seperti siang. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. La khafa'a fiha wa la ghumudha fiha. Walam yatrukil bayana indal hajati ilaihi abadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan untuk menjelaskan di saat dibutuhkan, ya, sama sekali beliau tidak meninggalkan. Nah, oleh karena itu para ulama mereka di saat mendapatkan satu nas yang mujmal, ya, lalu kemudian tidak dijelaskan nas tersebut, datang secara global demikian, mereka mengamalkan nas itu secara mujmal. Ya, kalau ada kemudian yang berusaha menyatakan bahwa hadis ini mubayyan, dalam artian mereka menjelaskan secara khusus dalam keadaan ayat ataukah hadis tersebut menjelaskan secara mujmal, maka wajib tetap untuk beramal dengan yang mujmal sampai mubayyan itu pun datang dari nas itu sendiri. Ya. Dan terkadang di dalam satu nas disebutkan secara mujmal begitu saja. Tidak ada perincian penjelasan. Dalam keadaan dibutuhkan. Nah, tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biarkan demikian agar kemudian umat ini mengikuti syariat tersebut di atas mujmalnya ataukah di atas mubayyannya? Islam ini telah sempurna, Islam ini terang, sehingga apa yang tidak ditafsir oleh Islam maka demikian pula umatnya hendaknya mereka yaqifuna inda hududillah, berbicara tentang al-asma wa sifat. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah marah, Allah tertawa, Allah ridha, Allah cinta. Dan seterusnya. Ya. Kita menyatakan demikian. Kita tetapkan. Ya. Nah. Lalu bagaimana sifat-sifat itu? Ya, kita tidak membicarakan. Karena di dalam syariat itu sendiri tidak membahas. Kalau memang itu baik tentunya akan dibahas di dalam syariat. Kalau itu dibutuhkan untuk dibahas hakikat dari sifat itu, kaifiat dari sifat itu, tentunya di dalam syariat ini tidak akan ditinggalkan. Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan dalam keadaan kondisinya dibutuhkan itu tidak boleh. Nah. Hah? Maka ikhwan fiddin azakumullah, demikian. Kalau itu dibutuhkan tentunya akan dijelaskan. Ya, karena tidak dijelaskan secara terperinci menunjukkan bahwa sengaja Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan nas itu secara global agar diamalkan secara global pula. Nah. Ya. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam, penjelasannya Rasulullah imma bil qauli au bil fi'li, terkadang dengan perkataan atau perbuatan. Au bil qauli wal fi'li jami'an, ataukah dengan perkataan dan perbuatan secara keseluruhan. Mithalu bayanihi bil qaul, permisalan penjelasannya Rasulullah dengan perkataan. Ikhbaruhu an amsibati zakati wa maqadiriha. Khabar-khabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nisabuz zakah. Ya, berapa nisabnya dan ukurannya. Zakat emas berapa? Perak berapa? Emas berapa ya? Sampai nisab. Idza hala alaihi al-haul. Berapa emas? Lufa. Hal anta lufa? Andak. La hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhal fuqaha. Alakum sudah dilewati pembahasan zakat. Ah, naam, tapi ilmunya tinggal kenangan. Ah, ya Tahir. Naam, naam. Ah, Umar. Ah, Rasulullah tidak mengenal gram-graman. Berapa dinar? Ah. 20. Kalau perak? Hah? Perak tambah 10. Hah? Apa? 20 tambah 0 berapa? Hah? Tak tahu antum tambah-tambah. 20 tambah 0 200 ya. 200 dirham. Adapun tentang gramnya khilaf para ulama. Ya, ada yang mengatakan 85, ada yang menyebutkan lebih dari itu. Naam. Kalau kambing, nah sebentar kamu, dari yang besar dulu, unta, hendak unta, atau ekor unta berapa zakatnya? Ahmul jawab, fahmus soal, fahmus soal jayidan. Satu ekor unta berapa zakatnya? Hah? Dua? Tiga? Empat? Lima? Hah? Satu apa? Hah? Apa? Apa itu ya? Dari? Hah? Hah? Nanti ingat ya, pembagian-pembagian itu. Hah, siapa yang tahu? Lima ekor unta berapa zakatnya? Ah, Saleh. Apa ini ya, akhi? Hah? Belajar usul lupa fikihnya. Belajar fikih usulnya lupa. Gimana sih? Hah? Nanti belajar tauhid usul sama fikihnya lupa semua. Naam. Ah, berapa? La haula, murajaah ya, akhi. Belum ada pengeluaran zakat unta itu kalau belum mencapai 25. Adapun kalau 5 masih kambing. Satu ekor kambing. Setiap kelipatan 5. Nanti setelah 25 baru satu ekor unta. Kalau kambing. Ya Hudzaifah. Jangan dulu kambing. Sapi. Bakar. Berapa ekor baru dikeluarkan zakatnya? Hah? Berapa ekor dengan kepalanya, dengan badannya? Hah? Mana ini ahli fikih? Hah, ma'ruf, ma'ruf. Biasanya langsung tadbik usul ini. Ha. Ha, Abdul Wahab. Abdul Fattah. Allah al-musta'an. Ha, Abdul Halim. Ha? 30, ahsan. Kambing berapa? 40. Naam. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fima saqati sama'ul 'ushr. Pada apa yang disirami oleh langit, maksudnya siraman hujan. 1/10. Bayanan li mujmali qawli ta'ala wa atuz zakah. Sebagai penjelas dari firman Allah subhanahu wa ta'ala wa atuz zakah. Wa mithalu bayanihi bil fi'il. Misal penjelasan dengan fi'il qiyamuhu bi af'alin manasik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan perbuatan-perbuatan manasik haji amamal ummati, langsung di hadapan mereka para sahabat. Bayanan li mujmali qauli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Sebagai penjelas dari firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Wa kadzalika salatul kusuf 'ala sifatiha hiya fil waqi' bayanun li mujmali qauli sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penjelas dari ya yang global dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu. Jika kalian melihat sesuatu dari gerhana itu maka salatlah, maka di praktekkan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mithalu bayani bil qaul wal fi'il, permisalan penjelasan Rasulullah dengan perkataan sekaligus perbuatan. Jadi dengan perkataan dan perbuatan. Bayanuhu kaifiyatas shalah, Rasulullah menjelaskan cara melaksanakan salat. Fa innahu kana bil qauli kama sabata kama fi haditsil musii fi salati. Beliau menjelaskan dengan perkataan seperti yang terdapat di dalam hadis orang yang jelek salatnya. Yaitu qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila salati fa asbighil wudhu, thumma istaqbilil qiblata fa kabbir." Al-hadis. Nah, wa kana bil fi'il, dan juga dengan perbuatan. Aidan kama fi hadithi Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-mimbar fa kabbara wa kabbara an-nas wara'ah wa huwa 'ala al-mimbar. Al-hadith. Wa fihi thumma aqbala 'ala an-nas wa qala innama fa'altu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Fahimtum al-hadith ya ikhwan? Naam. Hadith qad marra ma'ana fi al-umdah. Tayyib. Ila huna insyaallah. Antum panen gimana? Hari ini panen, nanti dua hari lagi. Maksudnya yang antum panen hari itu kan. Nah, ketika antum ambil dua hari apa tumbuh lagi? Tidak kan, masa. Oh, jambu mente. Ntar jambu mente tidak ada zakat. Gak laku jambu mente. Anak kira sawah. Allahu a'lam. Fadhalu hafizakumullah.